Al-maf'ul fi. Sekarang al-maf'ul fi awil dzaraf atau dzaraf. Maf'ul fi atau dzaraf, maf'ul itu maf'ul sedangkan fi bermakna di dalam, artinya menunjukkan dzaraf, baik itu dzaraf kalau bahasa Indonesia keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Dan secara terperinci apa bagian keterangan tempat itu, kemudian dzaraf yang masuk keterangan zaman menunjukkan keterangan waktu itu apa saja, perinciannya akan kita dapati pada penjelasan selanjutnya. Adapun contoh-contohnya sebagai murojaah, pengulangan dari apa yang telah didapat. Yang pertama, contoh dari dzaraf yang menunjukkan waktu, kata keterangan menunjukkan waktu. Yang pertama, safara Muhammadun yaumal khamisi. Safara Muhammadun yaumal khamis. Safara fi'il madi, mabni di atas fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Muhammadun marfu' sebagai fa'il, pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Jadi yang mengerjakan, yang melakukan perjalanan jauh adalah Muhammad. Muhammad marfu, tanda rofaknya dengan dhammah yang zahirah karena dia sebagai fa'il. Yauma, yauma mansub, mansub sebagai dzaraf, dzaraf yang menunjukkan waktu. Yauma hari, al-khamisi khamis, hari Kamis, majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Safaru Muhammadun yaumal khamis, yang menjadi pembahasan adalah yauma. Yauma di sini adalah dzaraf yang mutasarrif, bisa berubah harokatnya sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah jumlah. Yauma mansub karena yang kita bahas adalah isim-isim yang nasab. Contoh kedua, misalkan soma aliyun yaumaini. Soma aliyun yaumain, Ali berpuasa selama dua hari, menunjukkan waktu. Yaumain mansub, tanda nasabnya dengan ya karena musanna. Karena musanna ketika nasab maka alamat nasabnya, mansubnya dengan ya. Kemudian contoh yang menunjukkan dzaraf makan atau tempat, kalau yang tadi adalah dzaraf yang menunjukkan waktu, zaman, sekarang kita bahas dzaraf yang menunjukkan tempat atau makan. Misalnya dalam sebuah ayat Al-Quran, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alimun. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alimun. Fawqa, pembahasan kita fawqa, di atas. Di atas menunjukkan arah tertentu, tempat, yaitu fawqa. Idzan fawqa mansub. Ya, mansub dia nasab sebagai dzaraf makan. Tanda nasabnya dengan fathah. Fauqa kulli dzi ilmin. Kulli mudhof ilaih dari fauqa, karena fauqa adalah dzaraf dan setiap dzaraf menjadikan isim yang setelahnya mudhof ilaih. Kulli dzi ilmin, dzi pun mudhof ilaih, kemudian ilmin mudhof ilaih majrur dengan jar yang nampak di akhirnya. Alimun, alimun marfu sebagai mubtada yang diakhirkan, karena mubtada jika nakirah kemudian khobarnya itu sibhul jumlah, baik jar dan majrur maupun dzaraf dan mudhof ilaih, maka hukumnya wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Kemudian ayat yang lain, Allah firman khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, ambillah perhiasan kalian setiap inda kulli masjidin, setiap kalian hendak berangkat ke masjid. Khudu fi'il amr, karena dia fi'il amr maka mabni, mabni dengan membuang nun, dengan membuang nun karena dia merupakan af'al khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Zinatakum mansub sebagai maf'ulun bihi. Kum domir jar muttasil bil ismi fi mahalli jarin. Kum termasuk domir, maka di i'rab fi mahali, dan dia kedudukannya itu majrur karena dia mudhof ilaih, sehingga fi mahali jarin. Inda mansub sebagai dzaraf makan maf'ul fi. Nah, tanda nasabnya dengan fathah. Kulli mudhof ilaih masjidin mudhof ilaih. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian juga yang termasuk isim-isim yang nasab, antara lain setelah kita mengenal maf'ul fi, kemudian ada maf'ul yang lain, yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang menunjukkan kebersamaan. Misalkan dalam sebuah contoh kita buat sirtu wat toriko. Sirtu wat toriko, aku berjalan bersamaan dengan jalan itu. Artinya kebersamaan kita dengan jalan bukanlah suatu yang disengaja, bukan pula suatu yang telah direncanakan sebelumnya. Dan ini lebih jelas dengan contoh yang kemudian, yaitu mata sa'idun watulu asyamsi. Sa'id telah meninggal dunia bersamaan dengan terbitnya matahari. Kita i'rab satu persatu. Mata fi'il madhi, dia mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Kemudian Sa'id marfu sebagai fa'il. Kemudian wa, wau di sini adalah huruf ma'iyah. Huruf ma'iyah. Tulu'a mansub sebagai maf'ul ma'ah. Asy-syamsi majrur mudhofun ilaih. Dalam contoh ini, mata sa'idun wa tulu asy-syamsi, Sa'id telah meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Antara terbitnya matahari dan kematian Sa'id ini tidak ada hubungan dan tidak ada menunjukkan suatu rencana sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kematian Sa'id dengan terbitnya matahari bukanlah suatu yang telah direncanakan, artinya nanti kita bersama sama tidak. Jadi kebersamaan di sini tidak menunjukkan satu merupakan bagian yang lain, berbeda dengan wau atof, sehingga perlu dibedakan antara wau ma'iyah, wau yang menunjukkan makna kebersamaan, dengan wau atof. Untuk penjelasan secara terperinci, insyaallah Ustaz kita Abu Humaid Rasid Nasr akan memberikan kepada kalian semua, antum sekalian, penjelasan yang memadai insyaallah pada kaset-kaset selanjutnya. Kemudian kita melangkah pada bagian isim nasab yang lain, yaitu tentang al-istisna. Al-istisna secara bahasa artinya pengecualian. Adapun mengenai contoh-contoh dari al-istisna, yang pertama, dalam sebuah ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka meminumnya kecuali sedikit dari mereka tidak meminumnya. Dalam ayat ini ada syaribu. Fasyaribu fi'il madhi. Fi'il madhi yang mabni di atas dhammah karena bersambung dengan wau jamaah. Sehingga fi'il madhi i'rabnya adalah mabni di atas dhammah. Adapun wau di situ adalah menunjukkan wau jamaah sebagai fa'il. Wau di situ sebagai fa'il, dhamir yang rafa muttasil bil fi'li. I'rabnya fi mahalli raf'in sebagai fa'il karena dia termasuk dhamir, maka di'rab fi mahalli. Minhu illa qalila. Illa merupakan adat-adat atau alat-alat istisna. Nanti kita akan kenal alat-alat istisna itu apa saja. Selain illa itu ada ghair dan ada dan sebagainya. Qalila dia mansub sebagai mustasna. Qalila mansub sebagai mustasna, alamat nasabnya dengan fathah. Dan istisna ini ada tiga hukum. Ada tiga hukum yang berbeda-beda, sedangkan perinciannya insya Allah bisa dinantikan karena ini hanyalah sebagai mukaddimah awal untuk pengenalan bahwa yang akan kita pelajari ini. Dan karena itu, karena ini adalah penting sekali, maka diminta kesungguhan dan perhatiannya dalam mendengarkan kaset-kaset yang diajarkan. Contoh kedua, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Dalam sebuah ayat Allah firman, wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, 'ala Allah, terhadap Allah, illa al-haqqa, kecuali kebenaran yang kalian ucapkan. La taqulu, la harfun nahyi, la lamun nahyi, di sini lam yang berfungsi untuk melarang. Taqulu fi'il mudhari, karena kemasukan lamun nahyi maka dia i'rabnya adalah majzum. Nah, majzum tanda jazmnya dengan membuang nun karena termasuk fi'il-fi'il yang lima. Af'alu khamsah, 'alallahi jar dan majrur, illal haqqa illa adatul istisna, alat-alat yang memustasnakan, mengecualikan, mengecuali. Kemudian al-haqqa mansub sebagai mustasna. Atau contoh yang lainnya yang sederhana, ja'al qawmu ghoiro aliyin, telah datang sekelompok kaum ghoiro ali, kecuali ali, dia tidak datang. Ghoiro di sini mansub sebagai mustasna. Ja'a fi'il madi mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Al-qawmu marfu' sebagai fa'ilnya ja'a, kemudian ghoiro mansub mustasna aliyin mudof ilaih. Karena setiap kata isim yang jatuh setelah ghoiro pasti dikasroh jer sebagai mudofun ilaihi. Kemudian kita lanjutkan tentang keadaan isim-isim yang nasab. Bagian dari isim-isim yang nasab yaitu hal. Hal secara bahasa itu keadaan. Sehingga dalam qawaid nahwu bahwa hal adalah isim yang nakirah. Isim yang nakirah yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bi dan sebagainya dengan perincian yang akan datang insyaallah. Dan syarat-syarat hal ini ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sehingga untuk mengetahui ini hal atau bukan harus melihat beberapa syarat ini sehingga dalam contoh nanti kita tidak kewalahan, tidak kebingungan bahwa ini hal atau bukan. Sebagai contoh dari hal yaitu yang menerangkan keadaan, adal qaidu muntasiron. Kita ulangi, kami ulangi contohnya. Ada kembali, al qaidu panglima pemimpin, muntasiran dalam keadaan menang. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, panglima perang itu kembali dengan membawa kemenangan. Muntasiran adalah isim fa'il dari intasoro yang tasiru intisor. Karena intasoro bermakna menang, ya, menang dalam peperangan. Intasoro yang tasiru intisoron muntasirun. Sehingga kalau nasab jadi muntasiran. Adal qaidu muntasiran, ada fi'il madi mabni di atas fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Al qaidu marfu, tanda rofaknya dengan dhammah yang zahira. Muntasiran mansub, tanda nasabnya dengan fathah sebagai hal, dan dia menerangkan keadaan pemimpin itu, panglima itu. Yang diterangkan keadaannya adalah panglima. Panglima itu kembali, ya, dengan membawa kemenangan. Jadi keadaannya menang. Atau dalam sebuah ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini jelas bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaannya lemah. Pertama kali dilahirkan masih bayi, tidak bisa apa-apa, lemah. Dha'ifa sebagai hal mansub, tanda nasab dengan fathah, dan dia nakirah, tidak ada alnya. Inilah ciri khas dari hal, bahwa dia kebanyakan datang dalam sebuah jumlah dan kalimat berbentuk nakirah. Kemudian contoh yang lain, misalkan ra'aitu at-taliba masruran. Ra'aitu at-taliba masruran, aku melihat seorang murid. Taliba mansub sebagai maf'ul bih dari ra'a. Ra'aitu fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutasil yaitu ta fa'il. At-taliba mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian masruran sebagai hal, aku melihat seorang murid keadaannya senang, berbahagia. Ini contoh dari hal. sebagai pengenalan awal, kemudian kita melangkah pada selanjutnya. Setelah hal itu ada, yaitu tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah, dia nasab nakirah juga seperti hal, cuma nanti ada bedanya. Bedanya yaitu kalau hal menerangkan keadaan, tapi kalau tamyiz adalah menjelaskan isim yang belum jelas. Menjelaskan suatu isim dan memberikan suatu penjelasan isim yang masih sifatnya samar, belum jelas. Misalkan dalam sebuah ayat, Allah berfirman, Inni ro'aitu ahada asyara kaukaba. Ketika kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika bermimpi dia mengatakan, Inni ro'aitu ahada asyara kaukaba. Hai bapakku, sungguhnya aku melihat ahada asyara, ahada asyara 11, kaukaba bintang. Yang menjadi pembahasan dalam tamyiz adalah kaukaba. Kaukaba nakirah mansub sebagai tamyiz, dan dia menjelaskan isim yang sebelumnya yang belum jelas, ahada asyar 11. Kalau kita potong kalimatnya, ayatnya, kita cukupkan dengan perkataan inni ro'aitu ahada asyar, sungguhnya saya melihat 11. 11 apa? Bisa 11 mobil, 11 burung, atau 11 bulan, 11 matahari, 11 apa? Banyak. Tapi tatkala kita ucapkan kaukaba, orang yang mendengar akan paham bahwa dilihat dari 11 itu adalah berupa bintang, bukan yang lainnya. Sehingga kaukaba tamyiz, mansub tanda nasabnya dengan fathah karena dia dari isim mufrad, dan sebagai tamyiz ahada asyara kaukaba. Atau dalam contoh lain, ishtaraitu ratlan labanan, saya membeli retel. Retel, satu retel laban, susu. Kalau kita katakan saya membeli susu, mungkin orang yang mendengar sudah paham. Tapi tatkala kita katakan saya membeli satu liter, orang akan bertanya-tanya, satu liter apa? Satu liter beras bisa, satu liter minyak tanah bisa. Tapi tatkala kita katakan saya membeli 1 liter susu, maka jelaslah orang yang mendengar. Dan liter ini bukan rotlan, jadi antara liter dengan rotlan ini beda. Cuma ini untuk lebih mendekatkan pemahaman, bahwa dalam contoh ini memakai tulisannya ro, kemudian to, kemudian lam. Kalau liter itu pakai lam dulu, baru kemudian to dan selainnya, kemudian ro. Tapi ini pakai ro, to, la, jadi sehingga beda. Ya, jadi contoh kita, saya membeli 1 liter masih belum jelas, butuh tamyiz, butuh penjelas apa itu, apakah 1 liter beras, 1 liter minyak tanah atau sebagainya. Ternyata yang kita beli 1 liter susu, sehingga perkataan kita labanan, susu, sebagai tamyiz nakirah mansub tanda nasabnya dengan fathah. Atau ishtaro itu so'an tamron, saya membeli 1 sok dari tamar. Satu so itu 4 mut. Satu so itu adalah 4 mut. Satu mut itu satu apa, gantang ukuran tangan orang besar. Jadi kedua tangan kalau kita kumpulkan itu namanya satu mut, ukuran orang dewasa. Ukuran orang dewasa, kedua tangan kita tengah apa, ditengadahkan seperti berdoa begitu, itu namanya satu mut, ukuran orang dewasa. Dan satu so itu 4 mut. Sehingga saya membeli satu sok dari kurma. Kalau kita katakan satu sok saja, tidak ada kata kurma, maka orang akan bertanya-tanya, satu sok apa? Satu sok beras bisa, satu sok gandum bisa, tapi ternyata yang kita beli tambon. Sehingga tambon sebagai penjelas isim yang masih samar, yaitu so'an. Demikian ya, sedikit penjelasan dari tamyiz. Setelah itu ada contoh lain dari isim-isim yang nasab, termasuk bagian isim yang nasab, yaitu al-munada. Munada isim yang nasab karena sebab panggilan. Misalkan ya Abdullah, itu mansub dia karena sebagai munada dan mudof. Munada mudof, nanti munada ada perinciannya dan penjelasannya yang akan datang insyaallah. Atau ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung, ya inzil, turunlah. ini contoh-contoh dari munada. Jadi setelah ya itu mansub. Seperti munada mudhof ya Abdullah. Jadi kalau manggil Abdullah pakai ya, jangan ya Abdu, tapi ya Abda. Ya Abdullah. Ya Tolian Jabalan, wahai pendaki gunung. Akan datang penjelasannya insyaallah taala pada penjelasan kaset-kaset selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali tentang pembahasan tentang i'rab isim. Telah di muka penjelasan tentang i'rab isim, yaitu bahwa i'rab isim ada tiga, marfu, mansub, dan majrur. Dua bagian pertama yaitu marfu dan mansub kita telah lalui. Sekarang kita masuk pada pembagian i'rab isim yang ketiga yaitu majrur. Majrur secara bahasa di kasrah ya mayan khafid, apa yang rendah, minal ard, itu secara bahasa. Adapun sebab-sebab isim bisa dijer, bisa dimajrurkan, ya bisa jadi karena dia didahului oleh huruf-huruf jer. Huruf jer kita telah ketahui sebagian yang seperti min, an, ila, kemudian hatta dan sebagainya, ada 14. Maka kalau ada huruf jer kemudian jatuh setelahnya itu ko isim, maka bisa dipasti isim tersebut di kasrah, di jer. Jer antara lain didahului huruf jer karena adanya mudhof ilaih dari isim yang sebelumnya, bersandar kepada isim yang lain, itu menjadi mudhi kasrah harokatnya. Sekarang pada jer yang didahului oleh huruf jer, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Maksud Allah yang telah menjalankan abdihi fi abdihi hambanya lailan pada suatu malam minal masjid. Di sini ada dua kata, bi abdi, bi abdi, di situ abdun itu isim majrur. Tanda jernya adalah dengan kasrah karena didahului oleh huruf jer yaitu bi. Atau contoh yang lain dalam ayat yang sama yaitu minal masjidil haram, dari masjid haram. Masjidi, al-masjidi majrur, dilihat harokatnya kasroh. Nah, kenapa dia bisa majrur kasroh? Karena didahului oleh huruf jer yaitu min. Dan huruf jer itu banyak, ada 14 yang lain dan dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian contoh dari yang mudhof ilaih, hadza kitabun nahwi, ini adalah kitab nahwu. Pembahasan kita nahwi. Nahwi di kasroh wawunya, di jer. Kenapa jer? Karena dia sebagai mudhof ilaih, disandari dari isim yang sebelumnya itu kitabu. Kitabu bersandar pada nahwi. Hadza kitabun nahwi. Sehingga kalau suatu isim bersambung dengan isim lainnya, maka isim yang disambung, yang disandari itu majrur, nah, di kasrah karena sebab mudhof ilaih. Ishtaraitu khatama dhahabin, saya telah membeli cincin emas. Khatama mansub sebagai maf'ul bih dari ishtarait. Kemudian dhahabin majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhofnya sendiri ya khatam, mudhof ilaihnya dhahabin. Ini sebab jer dan jer itu mudah, tidak terlalu sulit dari dua pembahasan sebelumnya yaitu marfu dan mansubat. Asal kaidahnya kalau ada huruf jer maka isim yang setelahnya itu di kasrah di jer, tahu karena sebab yang lain karena mudhof ilaih. Inilah tiga i'rab yang termasuk i'rab isim yaitu marfu, mansub dan majrur. Telah kita bahas dan kita berikan contoh satu persatu dari marfu, dari mansub, dari majrur. Sekarang kita masuk pada i'rab fi'il. Nah, i'rab fi'il, fi'il pun punya i'rab yaitu marfu, mansub dan majzum dengan perincian sedikit demi sedikit. Kita hanya sebagai gambaran global, tidak secara terperinci. Yang terperinci insyaallah akan datang penjelasannya. I'rab fi'il, kalau kita bahas i'rab berarti i'rab itu suatu fi'il yang bisa berubah karena kemasukan amil atau tidak. Karena pembahasannya adalah tentang perubahan suatu fi'il, maka fi'il madi dan fi'il amr tidak termasuk. Mengapa? Karena semua fi'il madi dan semua fi'il amr adalah mabni, tidak mu'rab, tidak bisa berubah. semua fi'il madi dan semua fi'il amr mabni. Tersisalah satu fi'il, yaitu fi'il mudore. Fi'il mudore pun tidak semuanya yang mu'rob, yang bisa berubah. Hanya ada dua keadaan yang fi'il mudore itu mabni, tatkala dia bersama dengan nun niswah dan nun taukid mubasyarah. Sehingga pembahasan kita tentang fi'il yang mu'rob hanya satu fi'il, yaitu fi'il mudore. Karena perkataan kita mu'rob mengeluarkan fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il mudore, ya, karena dia fi'il, maka kita harus ingat i'rabnya ada tiga: rofa, mansub, dan majzum. Di jazm, di rofa, di nasab, dan di jazm. Fi'il mudore itu rofa kalau tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Artinya fi'il mudore masih murni mudore, belum ada yang mencampurinya. Tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Kita buat contoh misalkan yaf'alu atau taf'alu. Yaf'alu untuk domir huwa mudzakkar, taf'alu untuk domir hiya mu'annas misalkan. Pada contoh ini fi'il mudore tidak kemasukan amil, baik amil nasab maupun amil jazm. Sehingga kita i'rab yaf'alu fi'lun al-fi'lu al-mudore. Fi'il mudore marfu, dia rofa, tanda rofanya dengan dommah, ya. Tanda rofanya dia dengan dommah. Kenapa dia dengan dommah? Karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Begitu juga dengan taf'alu. Taf'alani atau yaf'alani, ya, yaf'alani fi'il mudore marfu, karena dia tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Tanda rofaknya dengan subutun nun, tetapnya nun. Kalau fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif isnain atau wawu jama'ah dan ya mukhotobah, maka tanda rofaknya dengan tetapnya nun, ya, jadi dengan tetapnya nun. Yaf'alani marfu, tanda rofaknya dengan subutun nun. Yaf'aluna juga marfu, tanda rofaknya dengan subutun nun. Yang menjadi pembahasan kita ketika fi'il mudore itu mansub, nasab. Bagaimana contohnya ketika fi'il mudore mansub? Fi'il mudore bisa nasab, bisa di'irab nasab, mansub, apabila dia kemasukan alat-alat nasab, ya. Kalau jer itu kemasukan huruf-huruf jer, kalau nasab kemasukan huruf-huruf yang bisa membuat dia nasab, bisa membuat fi'il mudore menjadi nasab. Apa saja? Antara lain bahwa huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudore itu an ini sehingga bisa membentuk masdar muawwal. An itu bisa membuat fi'il mudore mansub, atau lan, kemudian kai, kemudian la muta'lil, la mujhud, fa'us sababiyah, dan sebagainya. Kita ambil contoh bahwa fi'il mudore yang i'rabnya itu mansub kemasukan an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Perhatikan ayat ini, kami ulangi. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Dan satu persatu kita i'rab. Yuridu fi'il mudhari marfu, karena tidak didahului oleh amil nasab maupun amil jazm. Tanda rofaknya dengan dhammah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Allahu marfu sebagai fa'il, tanda rofaknya dengan dhammah. An huruf nasab yang membuat nasab, nasab menasabkan dia. Yukhaffifa fi'il mudore, dari fi'il madinya khaffafa, fa'ala yufa'ilu, khaffafa yukhaffifu. Asalnya yukhaffifu kalau tidak ada amil nasab atau amil jazm. Tapi tatkala kemasukan an, dan an ini merupakan huruf yang membuat fi'il mudore menjadi nasab, maka menjadi an yukhaffifa. Mudorenya menjadi fa, tidak fu lagi. Kenapa? Karena kemasukan an yang membuat nasab. Sehingga kita katakan atau kita i'rab yukhaffifa fi'il mudore mansub, alamat nasabnya adalah dengan fathah, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Karena nasab, yang namanya nasab, asal alamatnya adalah dengan fathah, tidak dengan yang lainnya. Kemudian yang lainnya itu merupakan cabang, ya, cabang dari fathah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Atau dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan nad'u wa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah, ya, kepada ilah selain Allah. Kami tidak akan berdoa kepada ilah yang lain selain Allah. Lan nad'u, lan huruf yang membuat nasab. Nad'u fi'il mudore, dia mansub, ya. Alamat nasabnya adalah dengan fathah, karena dia merupakan fi'il yang mu'tal akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Fathahnya zahirah, nampak. Nah, dia mu'tal akhir dengan waw. Lan nad'u, dari da'a yad'u. Yad'u ketika ketemu dhamir nahnu menjadi nad'u. Tapi tatkala kemasukan lan menjadi nad'u mansub. Atau dalam contoh yang lain, misalkan istakim kaituf liha. Istakim, istiqomahlah kamu kaituf liha, agar engkau beruntung, berhasil. Istakim fi'il amr, mabni. Karena fi'il amr, maka yang harus diingat bahwa semua fi'il amr adalah mabni. Istakim fi'lul al-fi'lul amri, fi'lul amri mabniyun ala sukun. Dia mabni di atas sukun karena sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kai, huruf yang menasabkan. Tufliha fi'il mudore, mansub dengan fathah. Nanti ada alamat fi'il mudore yang tanda nasabnya bukan hanya fathah, bisa dengan membuang nun, ya, atau dengan fathah yang muqaddar. Contoh misalkan yang membuang nun. Contoh dari fi'il mudore, tanda nasabnya dengan membuang nun dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala firman, hatta tu'minu billahi wahdah. Hatta tu'minu billahi wahdah. Hatta di sini merupakan huruf yang menasabkan, ya, yang membuat nasab, bisa menasabkan fi'il mudore. Tu'minu asalnya tu'minuna, tapi tatkala kemasukan amil nasab, maka nunnya dibuang karena dia bersambung dengan, atau termasuk af'alul khamsah, ya, bersambung dengan wawul jamaah. Jika fi'il mudhari bersambung dengan wawul jamaah kemudian kemasukan amil-amil yang nasab, maka nunnya dibuang. Hatta tu'minu billahi wahdah. Inilah contoh dari fi'il mudhari yang nasab, dan di sana masih banyak contoh-contohnya yang lain. Ini sebagai pengenalan secara global. Kemudian kita masuk pada fi'il mudore yang dijazm. Fi'il mudore itu bisa jazm, artinya disukun, tanda asalnya disukun. Fi'il mudore yang sukun, dia bisa sukun karena apabila kemasukan amil, ya, atau alat-alat yang membuat dia jazm. Alat-alat yang membuat jazm dalam fi'il mudore ini ada dua bagian. Bagian pertama, suatu alat, suatu huruf jazm yang bisa menjazmkan satu fi'il, artinya hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja, tidak bisa menjazmkan dua fi'il. Dan di sana ada watul jazm, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il, yaitu tentang syarat dan jawab syarat. Kita untuk ketahui perinciannya, bahwa di sana ada alat-alat yang bisa menjazmkan hanya satu fi'il. Contohnya misalkan lam, ya, lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam yalid di sana yalid. Yalid fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya dengan sukun karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, lam yatasil bi syai. Kemudian adab-adab yang lain yang menjazmkan satu fi'il lain adalah la an-nahiyah, la larangan, la mun-nahyi, yang berfungsi untuk larangan. Misalkan la taf'al, la taf'al, janganlah kamu berbuat. La di sini la mun-nahyi, dia merupakan alat jazm yang menjazmkan satu fi'il. Taf'al fi'il mudore, fi'il mudore i'rabnya majzum, taf'al lamnya disukun. Mengapa dia dijazm? Karena kemasukan lamun nahi, dan lamun nahi adalah lam yang bisa membuat fi'il mudhari menjadi jazm. Kalau begitu, maka i'rab taf'al kita katakan al taf'al adalah al fi'lu al mudore, fi'il yang mudore, majzum tanda jazmnya dengan sukun karena kemasukan lamun nahi. Atau di sana ada lamul amri, lam yang berfungsi untuk perintah. Misalkan liyung fiqdu sa'atin min sa'atih. Nah, dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah firman liyung fiqdu sa'atin min sa'atih. Liyung fiqo, qafnya disukun. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan berinfak. Yunfik merupakan fi'il mudore dari asal madinya anfaqo yunfiku, ikut wazan af'ala yuf'ilu. Tatkala dia kemasukan fi'il mudore lamul amr pada fi'il mudore yaitu yunfik, maka yunfik menjadi jazm dengan tanda jazmnya sukun. Li yunfik fi'il mudore, yunfik fi'il mudore majzum tanda jazm dengan sukun karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian di sana ada alamat jazm dari fi'il mudore. Apabila kemasukan alat jazm yang menjazm dengan satu fi'il, tanda jazmnya tidak dengan sukun, yaitu dengan membuang nun. Yang dibuang nunnya dengan membuang nun apabila dia bersambung dengan aliful isnain, wawul jama'ah, maupun ya mukhatabah. Kita buat contoh dalam sebuah ayat, Balamma yaduku adab. Lama merupakan alat-alat jazm yang menjazmkan satu fi'il. Yaduku dhaqo yaduku fi'il mudore, dia majzum tanda jazmnya bukan dengan sukun tapi dengan dibuangnya nun karena dia bersambung dengan wawu jamaah. Ini contoh dari alat-alat jazm yang menjazmkan satu fi'il. Dan di sana ada alat jazm yang menjazmkan dua fi'il, yaitu alat-alat syarat, yaitu isim-isim syarat. Ada syarat, ada jawab. Misalkan dalam sebuah firman Allah, di antara lain alat-alat yang menjazmkan dua fi'il itu adalah in syarat atau man, kemudian ma, mata, aina, kaifama. Kita buat in tubadu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibakum bihillah. In tubadu, jika kalian menampakkannya, ma fi anfusikum, apa saja yang ada di dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibakum, pastilah Allah yuhasibukum bihillah, pastilah Allah akan menghisap kalian. Jadi apa yang kalian tampakkan maupun kalian sembunyikan, Allah maha tahu dan Allah akan menghisap semuanya itu. Pembahasan kita tubedu fi'il mudore, dia majzum tanda jazmnya dengan membuang nun karena bersama dengan wawu jamaah. In huruf yang menjazmkan dua fi'il, huruf syarat. In tubedu majazum tanda jazm dengan membuang nun karena kemasukan in. Kemudian in ini menjazmkan dua fi'il, artinya menjazmkan syaratnya dan menjazmkan jawab syarat. Dalam ayat ini susunannya ada syarat dan ada jawab. Jika kalian ya menampakkan apa yang ada pada diri kalian atau menyembunyikannya, maka apa akibatnya, apa jawabnya? Jawabannya Allah yuhasibukum, pasti Allah akan menghisap kalian. Yuhasib majzum, dia tanda jazm dengan sukun karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun, sehingga yuhasibukum fi'il mudore. Yuhasib fi'il mudore yang majzum tanda jazmnya dengan sukun karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kum domir nasab mutasil bil fi'li fi mahalli nasbin, Allah sebagai fa'ilnya. Ini susunan contoh dari alat-alat jazm yang menjazmkan dua fi'il, ya, antara fi'il syarat dan fi'il jawab. Contoh kedua, misalkan man ya'mal su'an yujza bihi. Man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang beramal suatu kejelekan maka dia akan dibalas dengannya. Man merupakan alat-alat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Ya'mal fi'il mudore majzum, ya, karena dia fi'il syarat. Kemudian dia i'rabnya majzum, dijazmnya dengan sukun karena kemasukan man. Su'an maf'ul bih dari ya'mal, yang mengerjakan kejelekan. Apa jawabnya? Yujza bihi. Yujza fi'il mudore, jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf illat karena dia merupakan fiil yang mu'tal akhir. Sehingga tanda jazm dengan membuang huruf ilat, yujza majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Inilah sebagian contoh dari fiil-fiil mudore yang majzum dengan kemasukan alat-alat jazm. Kemudian sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang terlupakan, yang tertinggal, yaitu tentang pengikut-pengikut isim rofa, isim nasob, dan isim majrur. Kita akan berikan contoh beberapa pengikut isim yang rofa, yaitu bahwa pengikut ada empat hal. Yang pertama taukid, kemudian adalah atof, kemudian naat, dan badal. Kita bahas satu persatu dari naat terlebih dahulu yang lebih mudah. Yang pertama naat. Naat itu artinya sifat, ya, menunjukkan sifat, artinya mensifati seseorang, mensifati sesuatu. Misalkan dalam contoh ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu, telah datang seorang laki-laki yang fadil, yang mulia. Al-fadil, dia i'rabnya sebagai marfu, na'at, ya. Ja'a fi'il madi, mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan suatu apapun. Ar-rajulu marfu, tanda rofaknya dengan dhammah dan dia sebagai fa'il. Al-fadilu bukan sebagai fa'il lagi, tapi sebagai na'at, ya, sebagai na'at marfu dengan dhammah. Dan antara na'at dengan yang diikuti, jadi yang disifati, siapa yang disifati mulia, yaitu rojul. Antara yang mensifati yaitu al-fadil mulia dan yang disifati yaitu rojul harus sesuai antara adat dan naud. Ini untuk na'at hakiki, dan di sana ada na'at sababi. Hanya sebagai gambaran ringkas saja. Atau dalam ayat Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini adalah sebuah kitab yang kami telah menurunkannya kepadamu, yang telah kami menurunkannya, mubarakun, dengan membawa barokah. Mubarakun na'at dari kitabun. Kitabun marfu, mubarakun pun marfu. Jadi ikut mubarak, ikut i'rab isim yang sebelumnya. Nah, itu namanya fungsi pengikut. Kemudian setelah itu ada atof. Atof itu apa, huruf yang sebelumnya. Jadi mengikut huruf sebelumnya sebagai penghubung saja. Misalkan ja'a Muhammadun wa Hasanun. Ja'a fi'il madi, Muhammadun fa'ilnya, wa huruf atof. Hasanun, kenapa dia bisa rofa setelah wau? Karena dia sebagai atof, mengikut ke isim sebelumnya yaitu Muhammad. Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Begitu juga kalau naksob. Dan ro'aitu Muhammadan wa Hasanan, saya lihat Muhammad dan Hasan. Hasanan dia nasob karena atof dari Muhammad. Na'at sudah, kemudian atof sudah, sekarang taukid. Adapun taukid adalah isim, ya, pengikut i'rab isim yang fungsinya sebagai penguat. Sebagai penguat saja. Misalkan baka tiflun tiflun, telah menangis, benar-benar telah menangis seorang anak. Tiflun tiflun mengulang lafaz sebagai taukid. Atau contoh yang nasab dari taukid dalam sebuah ayat, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan telah datang Rabbmu dan malaikat soffan soffa, dengan berbaris, dengan benar-benar berbaris. Soffan mansub, ya. Kemudian soffan lagi sebagai taukidnya. Jadi dikuatkan benar-benar bahwa Rabb Allah Subhanahu wa taala dan malaikat telah datang. Kemudian ada badal. Badal secara bahasa artinya pengganti. Misalkan ja'a al-ustadzu Muhammad. Ja'a al-ustadzu Muhammadun, telah datang seorang ustaz Muhammad. Muhammadun dia rafa sebagai badal dari ustaz. Contoh badal yang nasab misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdi fi'il mudhari, fi'il amr. Na domir nasabnya yang mutasil, maf'ulun bih fi mahali nasbin. As-sirata ya maf'ulun bih yang kedua. Mustaqim, mustaqim sebagai na'atnya, siratal mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, siratal ladhina an'amta alaihim. Sirata alladhina an'amta, sirata disini mansub sebagai badal, pengganti dari isim setelahnya. Mengenai teorinya akan datang insyaallah penjelasan yang lebih lanjut. Dan sebagai pemberitahuan bahwa yang akan mengajar setelahnya adalah Al-Ustaz Abu Humaidin Abu Humaid Abdullah Rasid An-Nasr. Beliau adalah seorang staf pengajar di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik. Insyaallah akan memberikan penjelasan kepada antum sekalian mengenai teori dan sedikit permisalan pembahasan tentang isim-isim yang telah saya gambarkan secara global, yaitu isim rafa, isim mansub, isim majrur dan majzum. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam mukaddimah kaset pertama ini. Semoga dapat memberikan gambaran awal sebelum menginjak kepada pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.